akar fi al-ilah. Ahsan. Dianya sepuluh mas. Sebutkan kesimpulan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa sifat penyusiban dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang berupa dosa dosa. Allah tidak takdir kan? Allah takdir kan juga? Baik. Kalau gitu, kita perlu dua hal. Satu, sabar, tiba, terus istighfar dan bertaubat terhadap dosa-dosa. Dalilnya, saya sebutkan berapa? 4 ayat. Tasbih inna wa'ada Allahi baik, kita akhir pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fasl. Wujubul amri bil ma'ruf. Fasl. Wajibnya al-amr bil ma'ruf. Kata beliau, wa kadzalika dzunubul 'ibad. Wajib 'ala al-'abdi fi ma fiha ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله demikian pula kata beliau dosa-dosa hamba itu hamba justru wajib terhadap dosa itu untuk berada dalam kondisi al-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang munkar. yang disesuaikan dengan kudrah kemampuan hamba, dan hamba yujahid mengeraskan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hamba pun wajib memberikan loyalitas, pembelaan, kecintaan kepada wali-wali Allah dan membenci, memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hamba wajib mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Keterangan-keterangan Syekh ini rahimahullah ta'ala untuk semakin mengokohkan kita di atas ilmu dan keyakinan bahwa haram, batil, berhujjah dengan takdir terhadap dosa-dosa kita. Dan sudah lewat beberapa penderitaannya. Sekarang Syekh jelaskan lagi dari sisi hamba wajib menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kewajiban hamba justru mengajak kepada yang baik, mencegah terhadap yang munkar. Dan ini ibadah yang sangat besar. Ibadah ini bertentangan dengan prinsip iblis, orang-orang kafir, orang-orang bodoh yang mengikuti iblis dalam jalan ini, yaitu berhujjah dengan takdir terhadap dosa. Kalau ketika seseorang berhujjah dengan takdir, maka tidak akan tegak sudah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak akan tegak sudah perkara itu. Jadi kalau kita mampu memahami bahwa dosa hamba harus diterapi dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini akan apa? Menafikan sikap ridho terhadap dosa, menganggap dosa itu sudah boleh sebab sudah sampai kepada syuhud menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah. Baik, kemudian dia mengatakan bihasabi qudrati. Al-amru bil ma'ruf itu disesuaikan dengan kemampuan hamba. Kemudian mujahadah, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan ilmu, dengan kekuatan, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mereka. Ini juga merupakan prinsip yang sangat besar dalam Islam yang bertentangan dengan keyakinan bahwa kekafiran dan kemunafikan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita ridha terhadapnya, sebab Allah yang menginginkannya, ridha terhadapnya. Keyakinan ini batil, bertentangan dengan prinsip yang sangat mendasar yang merupakan sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau ini ditegakkan, maka kita akan selamat dari kesesatan yang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa banyak syekh terjatuh di dalam. Kita akan tegak al-amru bil ma'ruf. Kalau si murid melihat gurunya berada dalam dosa, maka si guru atau orang-orang yang sudah sesat sama dengan si guru mengatakan, ketika si murid mengkritik gurunya, ternyata kamu melakukan hal itu. Si guru tinggal mengatakan, kacamatamu tidak bisa melihat kondisi saya. Saya sudah sampai ke dalam jenjang hakikat, sementara pandanganmu masih pandangan syariat. Tetapi kalau orang yang sama-sama sudah sampai ke dalam jenjang hakikat, akan melihat, oh tidak apa-apa dilakukan hal ini. Adapun kamu belum sampai, kamu akan melihat hal ini sebagai dosa. Adapun saya, melihatnya sebagai sebagai keridaan Allah. Sebab saya sudah sampai betul-betul yakin bahwa semua ini di atas kehendak Allah. Kalau begitu Allah cintai, Allah ridai. Gugur al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan yang berusaha menegakkannya akan dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai orang-orang yang menentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dianggap sebagai orang-orang bodoh. Dianggap sebagai orang-orang gila. Dan dijadikan sebagai orang-orang rendah di kalangan mereka. Sebab berani berbicara bukan pada posisi. Gugurlah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Melihat kekafiran dan kemunafikan tidak akan bisa berbicara, apalagi bermujahadah, berjihad melawannya. Tidak akan bisa sudah ditegakkan. Jadi semua ini ilmu yang sangat mendasar, yang menegaskan kekeliruan yang banyak syaikh ahli suluk terjatuh di dalamnya. Dan ini sangat mudah kita paham. Kemudian tentang wala dan bara, muwala dan muada, tentang cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini pun tidak akan tegak. Sementara ini kewajiban besar, prinsip agama yang sangat mendasar, saya akan sebutkan. Ini semuanya tidak akan tegak, gugur. Ketika seseorang berada di atas keyakinan sesat itu, bahwa ketika sampai menyaksikan bahwa dosa-dosa ini adalah kehendak Allah, keinginan Allah, kalau begitu Allah ridai dan meridai perkara ini adalah jalan agama yang tertinggi. Siapa yang sampai ke sini, maka dia tidak akan bisa menegakkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Dia tidak akan bisa memberikan loyalitasnya kemana dan kebenciannya kemana. Harusnya kecintaan itu kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan kebencian itu kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Mereka tidak akan bisa tegakkan ini. Sebab apa? Mereka sudah tidak mampu membedakan mana kekafiran, mana keimanan. Sebab sama. Semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya tekankan di sini. Ilmu sesat mereka itu mengantar kepada ketidakmampuan membedakan mana kekasih Allah, mana musuhnya, mana kekafiran, mana iman. Tidak mampu membedakan sesuatu yang sangat jelas berbeda dan harus dibedakan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman membedakan semua perkara ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh saya dan musuh kalian sebagai wali-wali orang-orang yang kalian kasihi. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberi kepada mereka al-mawaddah, ini pelanggaran. Mawaddah cinta. Tidak boleh mengambil musuh saya dan musuh kalian. Orang yang sampai ke dalam jenjang sesat itu tidak akan ada musuh. Dia tidak. Dia akan memusuhi. Gimana mungkin memusuhi? Sementara jenjangnya justru menganggap hal itu adalah perkara yang Allah ridhoi. Sementara di sini Allah mengatakan adui, musuh. Ayat ini sehubungan dengan orang-orang musyrik. Allah di sini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ayat yang menjelaskan, sebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir, menjelaskan tentang kekeliruan sahabat ahli Badar, Hafiz. Radhiyallahu anhu, ketika Nabi menginginkan berencanakan menyerang Makkah, tapi beliau membocorkan berita ini, menulis surat dititipkan ke wanita untuk diberitahu kepada orang-orang musyrikin Makkah. Maksud beliau supaya dengan jasa ini keluarga beliau, kerabat beliau dijaga di sana. Turun ayat ini menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, beliau tetap di atas iman, tapi melakukan pelanggaran besar sampai Umar radhiyallahu anhu ingin memenggal lehernya. Seandainya bukan karena beliau ahli Badar. Maka betul-betul akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian lemparkan, kalian beri kepada mereka mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Karena sungguh mereka telah mengkafiri apa yang telah datang kepada kalian yang merupakan al-haqq. Ditambah lagi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengeluarkan rasul dan kalian. Ini terjadi hijrah kan? Diusir. Rasul kalian dan kalian diusir. Sebabnya adalah antu'minu billahi rabbikum. Karena kalian beriman kepada Rabb kalian. In kuntum harajatum jihadan fi sabili wa batigha mardati. Tusiruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum. وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Jika kalian keluar berjihad di jalanku dan mengharapkan keridaanku, kalian tusirruna, merahasiakan kepada mereka bil mawaddah. Sebab surat itu diberi secara tersembunyi. وَأَنَا أَعْلَمُ, sementara saya sangat mengetahui bima akhfaytum, akan apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nampakkan. Kemudian Allah ancam lagi, dan siapa yang melakukan hal itu di antara kalian, faqad dhalla sawa'a sabil, maka sungguh betul-betul telah sesat dari jalan yang benar. Iyakfasukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Jika mereka mengeluarkan kalian, maka mereka betul-betul akan memposisikan dirinya sebagai musuh yang nampak. Mereka akan arahkan tangan-tangan mereka kepada kalian, lisan-lisan mereka berupa kebusukan kepada kalian, dan mereka betul-betul menginginkan kalau kalian kafir. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Tidak akan bermanfaat kepada kalian silaturahmi kalian, hubungan kekerabatan kalian dengan mereka, dengan pula anak-anak kalian. Pada hari kiamat, yaumal qiyamah yafsilu bainakum, Allah akan memisah di antara kalian. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah terhadap segala yang kalian lakukan maha melihat. Sampai di hari kiamat, Allah membedakan. Padahal sering mempunyai hubungan silaturahmi dan kekerabatan. Ini hubungannya sudah sangat erat, silaturahmi, kekerabatan, hubungan nasab, anak. Di dunia Allah bedakan hukumnya. Harus tetap melakukan permusuhan, harus tetap saling membenci, tidak bisa memberi mawaddah. sampai di hari akhirat Allah bilang. Pantas ke orang yang menganggap dirinya sampai ke dalam agama yang tertinggi, justru menyamakannya semenjak di dunia. Tidak membedakannya. Lihat lebih jelas lagi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina. Sungguh betul-betul terdapat teladan yang sangat baik bagi kalian. Ini uswatun hasanah. Keteladanan yang sangat indah untuk kalian. Pada siapa? Di Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Walladina ma'ah. Dan pada orang-orang yang bersamanya. Yang bersama beliau adalah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Jadi semua Nabi dan Rasul Allah berada di atas prinsip ini. Yang Allah katakan, prinsip ini merupakan keteladanan yang sangat baik, sangat indah. Apa itu? Itqanu liqaumihim. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas benci terhadap kalian dan terhadap semua yang kalian sembah selain Allah. Sekedar melepas? Tidak. Kafarnadikum, kami kafiri kalian, kami ingkari kalian. Sekedar di situ keteladanannya? Lebih dari itu keteladanannya. Wabada bainana wa bainakumul adawah. Nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah. Saling membenci. Saling memusuhi. Wal-baghda. Dan saling membenci. Abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini tauhid. Kalau kalian sudah betul-betul bertauhid, pasti jalannya kalian sama dengan jalannya kalian. Akan mengambil keteladanan yang sangat mulia. Coba perhatikan ayat yang sangat luar biasa ini. Allah mengatakannya sebagai uswatun hasanah untuk kita. Apa itu? Keimanan yang di dalamnya terkandung furqan, pembedaan sikap. Ilmu kita harus mampu membedakan mana wali Allah, mana musuhnya. Mana yang berhak disembah dan mana yang tidak berhak untuk disembah. Keyakinan kita harus membedakan. Cinta kita, benci kita harus jelas. Kita berteman, membela, mendukung, harus jelas kemana. Kita memusuhi, membenci, harus jelas kemana. Ini pembedaan betul. Sampai kalian beriman kepada Allah. Ini menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah wahda yang benar berada di atas pembedaan. Ini hanya betul-betul menggugurkan dari akarnya kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala jelas membedakan. Karena itulah ukuran ilmu, ukuran keimanan, ukuran hasil dari amalan, ukuran keberhasilan dalam dakwah, ukuran hasil dari kesabaran yang kita peroleh, itu diukur dari kemampuan kita untuk semakin membedakan sesuatu yang Allah bedakan ini. Dalam keyakinan, dalam sikap, dalam ucapan, dan dalam kehidupan. Harus betul-betul dibedakan. Siapa yang menyamakannya sangat mulia. Siapa yang menyamakan ketakdiran dengan keimanan betul-betul kafir. Betul-betul susah. Siapa yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang tidak berhenti sembah betul-betul kesesatan. Siapa yang menyamakan orang kafir dengan orang yang beriman betul-betul baik. Perhatikan lebih jauh. Ayat-ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawma, kalian tidak akan menjumpai khauf. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Yang memberikan mawaddahnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini kamu tidak akan pernah jumpai. Kamu tidak akan pernah jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian bersamaan dengan itu, dia saling memberi mawaddah kepada orang-orang yang menentang, menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak mungkin ada. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau kerabat mereka yang terdekat. Kamu tidak akan jumpai. Walaupun mereka-mereka yang menentang, tidak akan mungkin ada mawaddah kepada mereka. Tidak akan mungkin ada cinta kepada mereka. Kalau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir. Coba lihat bagaimana Allah membedakan ini. Dan Allah menyatakan mustahil ada keimanan kepada Allah dan hari akhirat dengan mawaddah, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu adalah bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita. Tidak mungkin ada. Kalau ada kecintaan kepada mereka, berarti musuh Allah. Kalau ada kebencian kepada mereka, berarti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini saja yang ada. Ini Allah yang jelaskan. Dan ini yang nyata. Karena itulah orang yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang agama yang paling hebat. Yang dengannya mereka sudah mampu melihat kekafiran itu adalah sesuatu yang Allah ridai. Tulus hatinya melakukan kekafiran. Tulus hatinya melakukan kemunafikan. Tulus hatinya melakukan dosa. Ini adalah orang yang paling benci terhadap ketaatan. Itu keadaannya. Pasti sangat benci terhadap orang-orang yang beriman. Yang sholat. Jadi akidah itu justru hanya digunakan untuk mencintai kesesatan, maafkan. Tidak akan pernah kamu jumpai dua sifat ini menyatu. Dan siapa yang betul-betul mampu membedakannya? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tuliskan dalam hatinya keimanan. Ditetapkan iman. Pasti ada iman. Wa iyyadahum bi ruhin min. Mereka lah orang yang Allah kuatkan dengan ruh darinya. Sampai akhir ayat, Allah menjelaskan keutamaan mereka yang sangat banyak. Ayat lain. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Malakum kaifa tahkumun. Di mana kalian dalam bersyukur? Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran. Tidak mungkin kami menyamakan orang muslim sama dengan orang mujrim. Coba lihat bagaimana Allah membedakan orang muslim tunduk kepada Allah. Mujrim keluar dari ketaatan. Kami akan samakan mustahil kata Allah. Tapi anehnya orang yang sampai dalam sangkaan. Dalam sangkaannya sampai ke dalam jenjang tertinggi. Justru menganggap sama. Dalam ayat yang lain. Am naja'alul ladina amanu wa aminu salihati kal mufsirina fil ard. Am naja'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menyamakan orang-orang beriman dan melakukan amalan soleh sama dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Apakah kami akan menyamakan orang bertakwa sama dengan orang fajir? Pertanyaan pengingkaran. Bertubi-tubi Allah subhanahu wa ta'ala menekan pengingkaran ini. Allah membinakan. Am hasibal ladina jitabahu sajiat, an naja'anahum kalladina amanu wa aminu salihat, sawa'a mahyahum wa mamatuhum, sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejelekan menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka sama dengan orang-orang beriman dan melakukan amalan saleh, sama hidup dan matinya? Sa'ama yahkumun. Coba lihat bagaimana orang yang menyangka menyamakan ini, Allah katakan apa? Sa'ama yahkumun. Apa yang mereka tetapkan ini betul-betul sangat jelek, sangat buruk, busuk betul. Sangkaan yang sejahat-jahat sangkaan. Tidak ada yang berfaham seperti ini kecuali orang-orang kafir, syirik, orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawi al-a'ma wal basir." Tidak mungkin sama orang buta dengan yang melihat. Waladh-dhulumatu walan-nur. Tidak akan mungkin sama kegelapan demi kegelapan yang tutup menutup dengan cahaya yang sangat terang. Waladh-dhillu walal-harur. Tidak akan mungkin sama naungan dengan panas yang tidak terkena naungan. Wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat. Tidak akan mungkin sama yang hidup dengan yang mati. Sampai dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan ini. Daraballahu matalan rajulan fihi syurakaa' mutasyakitsun ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Allah membuat perumpamaan lelaki yang padanya terdapat syuraka, sekutu. Jadi ada lelaki yang dimiliki oleh banyak orang, mutasyakitsun, setiap orang ini misalnya dimiliki oleh lima tuan yang berserikat membelinya. Setiap tuannya saling menginginkan hajatnya. Tuan yang satu mengatakan ambil air. Tuan yang kedua mengatakan jangan sampai kamu terkena air. Tuan yang ketiga mengatakan ya istirahat. Tuan yang selanjutnya mengatakan pergi mengembala. Tuan yang selanjutnya mengatakan. Samakah lelaki yang seperti ini dengan rajulan? Lelaki yang salaman li rajul. Yang murni hanya dimiliki oleh satu orang. Sama. Ini perumpamaan apa? Antara orang yang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Allah membedakan orang yang bertauhid yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dengan orang-orang musyrik yang hatinya terikat kepada banyak sembahan. Sampai-sampai perbedaannya pun ketika diungkap dalam bentuk perumpamaan, perumpamaannya pun sangat berbeda. Coba lihat jenjang-jenjang perbedaan ini, asal dan cabangnya semuanya berbeda. Sementara orang yang menganggap dirinya sampai kepada jenjang agama yang tertinggi justru menyamakannya, Allah meridainya dengan dalil yang sama dengan dalilnya orang-orang musyrik. Sama dalilnya orang-orang musyrik untuk membenarkan kesyirikannya. Lau syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak-bapak kami tidak akan melakukan. Ayat yang lainnya masih perumpamaan. Daraballahu matalan 'abdan mamluka. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan hamba yang dimiliki, seperti budak. La yaqdiru 'ala syai'. Yang tidak mampu melakukan apa-apa. Dengan marrazaqnahu minna rizqan hasana. Dengan dia yang telah kami beri rezeki. Rezeki dari kami, rezeki yang sangat indah. Berupa kekuatan, berupa harta, berupa. Sehingga hamba ini mampu berinfak. Memberi manfaat kepada orang lain. Secara sembunyi, sirran wa jahran dan secara terang-terangan. Hal yastawun, apakah sama dua sosok manusia ini? Samakah? Sama? Jelaskan bedanya. Alhamdulillah, kata Allah. Kalau begitu puji Allah atas kejelasan burhan ini. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Kebodohanlah yang menyebabkan mereka menyamakannya. Ini juga perumpamaan apa? Antara kesyirikan dengan tauhid. Wa daraballahu matalan rajulain, perumpamaan selanjutnya Allah telah membuat perumpamaan dua orang lelaki, salah satu ahaduhuma abkar, salah satu dari keduanya abkar budi, tak mampu berucap, la yaqdiru ala syai, bahkan tidak mampu melakukan apapun. Wa huwa kallun ala maulah, ditambah lagi dia justru menjadi beban bagi tuannya. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair, kemanapun dia diarahkan tidak mendatangkan kebaikan. Disuruh ini dia merusak saja, disuruh ini merusak saja, tidak ada yang bisa kerja. Hal yastawi, apakah sama dia yang seperti ini keadaannya? Huwa wa man ya'muru bil adl, dengan dia yang justru bukan sekedar mampu melakukan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi mampu juga ya'mur, mengarahkan bahkan. Bukan hanya dirinya yang mampu dan tuntun kepada kebaikan, justru dia juga mampu menuntun orang lain kepada kebaikan. Apakah sama dengan dia yang mengajak kepada kebaikan, wa huwa ala siratin mustaqim, sementara dia sendiri kokoh di atas jalan yang lurus? Ini perumpamaan orang yang di atas al-haq dengan orang-orang yang di atas kebatilan, antara tauhid dengan kesyirikan, antara pengikut sunnah dengan pengikut bidah, kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, tidak akan mungkin sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga merekalah orang-orang yang beruntung. Wa nadhiru dhalik, dan yang semisal ini kata beliau, mimma yufarriqullahu fihi baina ahli jannah, ahli al-haqq wal batil, wa ahli ta'ati wa ahli ma'siyah, wa ahli al-birri wa ahli al-fujur, wa ahli al-huda wa al-dalal, wa ahli al-hayy wa al-rasyad, wa ahli al-sidq wa al-kadhib. Dan berbagai ayat yang semisal ini yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membedakan antara orang yang berada di atas al-haq dengan yang di atas kebatilan, antara mereka-mereka yang taat dengan pelaku maksiat, antara mereka yang melakukan kebaikan dengan mereka-mereka yang melanggar, antara mereka yang di atas petunjuk dengan mereka-mereka yang sesat, antara mereka yang menyimpan dengan mereka-mereka yang di atas tuntunan, antara mereka yang jujur dengan mereka yang berdusta. Allah bedakan, Allah bedakan. Ini apa? Pendalilan yang sangat luar biasa jelasnya. Perhatikan ayat yang tadi, hal yastawun, kemudian langsung disusul dengan alhamdulillah. Ini alhamdulillah di sini apa? Pujian akan kejelasan ini. Kalau antum betul-betul telah memahaminya, puji Allah atas nikmat itu. Maka apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada kalian. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية حقيقة الدينية حوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفصيل حتى تؤلد بهذه التصوير إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال الله تعالى عنهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بل قد آل الأمر بهؤلاء إلها سووه الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. Coba lihat sekarang Syekh menjelaskan bagaimana pangkal kesesatan ini mengarah kepada jenjang kesesatan yang tiada tandingannya. Apa pangkal kesesatannya? Ketidakmampuan membedakan. Yes. Ini kalau antum keluarkan secara tersendiri, ini lahir pembahasan tersendiri. Bahwa sumber ilmu, keimanan dan kekuatan dalam beragama adalah kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Dan sumber kesesatan adalah ketidakmampuan membedakan perkara-perkara ini. Ini bisa jadi pembahasan tersendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala betul-betul memenuhi haknya penanya ini supaya betul-betul diurai perkara ini. kesimpulan-kesimpulan ilmu yang sangat mendasar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sampaikan kepada kita dalam uraian-uraiannya, tapi orang kadang tidak sadar bahwa itu adalah perkara yang sangat besar dari hasil pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk ini. Sekarang lihat bagaimana Syekh memulai. Siapa yang menyaksikan al-haqiqah kauniyah? Apa hakikat kauniyah dulu? Mampu menyaksikan bahwa semuanya? Kehendak Allah? Yes. Masyiatullah? Sampai akhirnya? Kalau begitu? Yes. Kesempatannya lanjut. Kalau begitu, Allah ridha? Ridhai. Artinya tidak mampu membedakan. Kalau Allah semuanya ridha? Ridhai. Sama semuanya. Tidak mampu membedakan mana yang tawakil, mana yang sah. Kata beliau, siapa yang menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah tanpa menyaksikan al-haqiqah ad-diniyah? Mana perintah, mana larangan, mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhai, mana yang Allah musuhi, mana yang Allah cintai. Tanpa mampu membedakan ini, maka apa? Dia akan menyamakan segala jenis yang berbeda ini. Perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bedakan dengan ghayat at-tafriq, dengan sehebat-hebat pembedaan. Ini akibat dari apa? Syuhud kauniyah saja. Lahirlah ketidakmampuan tafriq, membedakan sesuatu yang berbeda. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi apa? Hatta ta'ula. Sampai proses ketidakmampuan membedakan ini, atau proses tafsuiyah penyamaan ini, sampai kepada menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjelaskan hal ini. Orang-orang yang seperti ini jenjangnya, keadaannya dalam beragama, di hari akhirat menyesal. Apa ucapannya? Qallah, demi Allah, in kunna lafi dalalin mubin. Sungguh betul-betul kami sebelumnya betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata-nyata. Mereka akui. Apa kesesatan itu? Yang mereka betul-betul akui? Ketika nusawwikum. Allah sebutkan kalimat tasuiyah, penyamaan. Ketika kami menyamakan kalian di Rabbil Alamin dengan Rabb alam semesta. Allah diserahkan doa. Boleh juga berdoa ke kuburannya syekh ini dan syekh ini. Ini penyamaannya. Sumbernya dari mana? Syuhud kauniyah tanpa syuhud diniyah. Lahir kesesatan tersendiri yang sangat mengerikan, ketidakmampuan membedakan antara perkara yang harus dibedakan. Kemudian lahirlah penyamaan-penyamaan yang paling mengerikan, yaitu menyamakan Allah dengan berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih mengerikan dari itu? Ada yang lebih mengerikan. Lihat. Yang selanjutnya. Bal qada'an al-amr. Bahkan urusan penyamaan ini sampai ke derajat yang dilakukan oleh mereka orang sesat ini. Sampai ke derajat menyamakan Allah dengan semua yang ada. Ansawullah di kulli mawjud. Menyamakan Allah dengan semua yang ada. Mereka menjadikan apa yang merupakan haknya Allah berupa ibadah dan ketaatan, itu juga haknya semua yang ada. Sebab mereka sudah sampai ke dalam jenjang menyamakan Allah adalah wujudul makhlukat, keberadaan makhluk itu sendiri. Ini jenjang syuduriyah, ittihadiyah, wujudiyah. Ini tiga istilah. Kalau ibu, kalau sudah sampai di sini, syubhat apa sudah? Kalau sudah sampai di sini, nih, semuanya adalah Tuhan. Tuhan menyatu kemanapun. Dan semuanya menyatu kepada Tuhan. Dan semua yang ada adalah keberadaan Tuhan. Lihat bagaimana Syekh mengurai ini. Jenjang-jenjang kesesatan ini. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Syuhud kauniyah yang salah karena tidak bergandengan dengan syuhud di diniyah. Dan ini asalnya bid'ah. Di sini kesesatan qadariyah, jabariyah. Berikanlah asal semua kesesatan itu dari bid'ah. Awal disembahnya, iya, awal terjadinya sembahan di mana? Jadi sembah selain Allah. Qaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa', Yazud, Ya'uq, Nasr. Awal munculnya apa? Dibuatkan bid'ah. Buat gambarnya, buat patungnya. Dengan maksud kamu mudah mengingat mereka. Dengan mengingat mereka, bersemangat lagi kamu beribadah. Membuat metode mendorong semangat dengan cara baru. Sampai akhirnya yang dibuat itu pun disembah. Yutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengajak kembali kepada ketauhidan. Kata beliau, ha'ula yasilu dihimul kufru. إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي لعنه الله صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن السبعين لعنه الله وأمثاله لعنهم الله يشهدون أنهم هم العابدون المعبودون وهذا ليس بشهود بحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وأما عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعل كل وصف مكبول ممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا ووجود هذا عندهم. كتب لي رحمه الله تعالى مريكا ينسمتك دلم جنجا ونعمك Allah dengan makhluk, dengan semua yang ada, mereka ini telah digiring oleh kekafiran sampai kepada jenjang mereka tidak menyaksikan dirinya lagi sebagai hamba. Ini titik pembahasan kita dalam Uhudiyah. Iya. Masih ingat awal pembahasan, takhir Syekh, Uhudiyah ada dua. Ada yang tegak di atas ubudiyah, tapi dalam makna al-mu'ab, mu'abbad. Ada yang tegak di atas ubudiyah, dalam makna al-abid. Iya. Al-ubudiyah, apa? Al-mu'abbad ini tegak di atas ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Kalau al-abid, tegak di atas al-ubudiyah yang berhubungan dengan uluhiyah. Kalau al-mu'abbad, yang syuhud di sini menyaksikan bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, mereka adalah hamba. Kalau al-abid, mereka menyaksikan bahwa Allah adalah la ilaha illahu. Tidak ada yang dapat disembah kecuali hanya dia. Dan mereka adalah orang-orang yang harus menyerahkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang di sini nih. Ini Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Syuhudnya di mana dia? Yes. Kata Syekh, mereka sampai ke dalam jenjang mereka tidak menyaksikan dirinya lagi sebagai hamba. Iya, tidak dalam makna mu'abbad, tidak pula dalam makna azib. Tidak dalam makna mu'abbad, tidak pula dalam makna azib. Sebab apa? Mereka menyaksikan dirinya lah al-haq. Dirinya lah Allah. Allah adalah mereka. Sebab kebenaran Allah adalah kebenaran makhluk. Kebenaran makhluk adalah Allah. Semua yang ada adalah Allah. Allah adalah semua yang ada. Sebagaimana telah ditegaskan oleh taghut-taghut mereka. Seperti Ibnu Arabi. Tidak pakai al ya. Kalau Ibnu Arabi. Ini ulama dari ulama. Dari kalangan Malikiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau Ibnu Arabi. Ini syaitan manusia. Ini syaitan manusia. Dia menegaskan keyakinan-keyakinan sesuatu. Dia adalah pemilik kitab. Kitab tersesat di sepanjang zaman. Sahibil khusus. Khususul hikam. Dia menamakannya, kitabnya, di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Coba lihat. Sementara yang ada adalah kekafiran yang sangat jelas. Kebusukan yang sangat menjijikkan. Kekafiran yang lebih kafir dari kekafiran orang-orang Nasara. Kalau orang Nasara kafirnya kenapa? Allah itu salih itu adalah salah Trinitas. Atau Allah adalah Nabi Isa. Ini kekafiran. Satu makhluk. Atau dua dengan ibunya. Atau dengan Rasul Kudus. Mereka kafir dengan itu. Kalau ini Ibnu Arabi, semuanya. Semua yang ada. Bukan hanya manusia. Anjing, kerbau, semua yang ada. Itu adalah Tuhan. La ilaha illallah. Tapi ingat, atas nama hikmah, syaitan menjerumuskan manusia terkutuk ini. Dan yang semisalnya dari kalangan al-mulhidin. Al-mulhidin, mulhid. Ini orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Yang sengaja untuk merusak Islam. Al-Mustalim yang sengaja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membuat-buat kerancuan dalam agama seperti apa Ibnu Sab'in. Ini syaitan manusia yang lain. Turunan-turunan Ibnu Arabi dalam kesesatan. Semuanya menyaksikan bahwa mereka adalah hamba dan yang diibadahi. Dari sanalah muncul ucapan-ucapan menyembah di masjid ataupun di gereja sama saja. Menyembah Tuhan di masjid ataupun salib di gereja sama saja. Sebab keberadaan itu adalah keberadaan itu. Menyembah anjing-anjing dengan apa yang kita sembah di masjid sama saja. Menyatakan subhanallah atau subhani, maha suci Allah, maha suci saya, sama saja. La ilaha illallah. Pangkar kesesatan ini. Syuhur kauniyah yang dibanggakan. Oleh kebanyakan syekh yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan lahir itu. Sebab yang beliau anggap lelaki adalah yang munaji'an lil-qadar. Bil-qadar. Yang namanya lelaki adalah yang melawan ketentuan takdir dengan takdir pula. Tidak berhenti. Tidak rida dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati dosa dan hidup. Tapi harus lawan dengan taubat, dengan istighfar. Supaya kita masuk ke dalam takdir selanjutnya. Sebagai hamba-hamba yang diterima taubatnya, sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan lelaki apa namanya? waria, bencong. Alikwa rahimakumullah. Jadi ada ubudiyah bermakna mu'abbad, ada ubudiyah yang tegak di atasnya hadir. Terus ini apa dia? Bukan hadir. Sebab mereka adalah yang beribadah dan sekaligus yang diibadah. Tidak ada syuhudnya. Kata Syekh, ini bukan syuhud terhadap hakikat apapun. Bukan hakikat kauniyah, bukan hakikat diniyah. Kalau bukan hakikat dunia jelas ya. Dan kekafiran jelas. Bukan hakikat dunia. Bukan hakikat dunia pun jelas. Dia adalah kesesatan, kebutaan yang murni. Terhadap dua hakikat ini. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu terhadap kesesatan dan kebutaan terhadap syuhud. Terhadap hakikat kauniyah. Kenapa? Sebab mereka menjadikan keberadaan pencipta adalah keberadaan ciptaannya. Mereka telah memberi segala sifat tercela dan terpuji merupakan sifatnya pencipta dan sekaligus sifatnya makhluk. Sebab wujudnya ini adalah wujudnya itu sama di sisi mereka. Sama di sisi mereka. Baik. Jadi ada syuhud yang ketiga ini. Iya. Syuhud apa dia? Syuhud bukan syuhud kauniyah. Bukan syuhud di diniyah. Ini syuhudnya Ibn Arabi. Dan yang semisalnya. Al-Hallaj. Ini dia masih di sini. Wa ammal mu'minuna billahi wa rasulih. عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل منكم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا به ولا متحدا به ولا وجوده وجوده ولا وجوده وجوده والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد الرب للمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك كما قال الله تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين هذا كل قرى القرى يمبرئمن كبار الله سبحانه وتعالى dan rasulnya orang awamnya ataupun orang khususnya. Jadi Syekh punya istilah juga. Jadi orang beriman, ada keimanannya umum, tapi benar. Tapi ada keimanannya khusus. Mereka ini adalah ahli kitab. Ahlinya. Kitab yang Allah turunkan. Ini orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, sebagian ulama mensahihkannya. Sebagiannya menghasankannya. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ahlina minan nas. Sungguh Allah mempunyai ahli-ahli dari kalangan manusia. Ini jelas sekali menunjukkan kedekatan kelompok hamba ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengatakan ahlinya Allah. Maka Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran, mereka lah ahlinya Allah, orang khususnya Allah, subhanahu wa ta'ala. Sementara di antara makna Al-Quran, di antara nama Al-Quran apa? Al-Furqan. Kalau kita ahli Quran, maka kita ahli Al-Furqan. Ahli Furqan, betul-betul mampu membedakan. Dan ini ilmu yang sangat luas, ilmu tentang pembedaan ini. Di antara jalurnya, coba untuk tahani, manusia dipikta dalam keadaan apa? Zaluman jahula. Manusia dipikta zaluman jahula. Zalim dan bodoh. Lawan kebaliman apa? Lawan kebaliman apa? Adil. Lawan kebodohan apa? Ilmu. Baik. Manusia dicipta di atas kebaliman dan kebodohan. Ini asal penciptaan. Kita balik. Tidak tahu apa. Tidak tahu menempatkan mana yang benar, mana yang salah. Ini asal bodoh. Ingin selamat, maka harus memiliki keadilan dan ilmu. Dan manusia dalam memiliki keadilan dan ilmu terbagi-bagi. Ada yang memiliki nilai keadilan global dan ilmu global. Dan ada yang memiliki ilmu keadilan yang inci. Sebagaimana ilmu, itu pun rinci. Keadilan yang rinci dan ilmu yang rinci. Kalau kita ingin lepas dari kezaliman dan kebodohan, maka kalau ilmu kita akan keadilan hanya global, kita hanya lepas dari kezaliman global. Kalau kita hanya memiliki ilmu yang global, kita hanya akan lepas dari kebodohan yang global. Ingin selamat, miliki keadilan rincian. Ilmu rincian. Dan itu sempurna dalam Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kezaliman yang terbesar kesyirikan. Yes. Sebagaimana kebodohan yang terbesar, kebodohannya masyarakat diri apa? Karena syirik. Syirik. Mau selamat dari kezaliman dan kebodohan terbesar ini? Miliki keadilan dan ilmu yang terbesar. Yaitu tauhid. La ilaha illallah. Al-ubudiyah yang berhubungan dengan ilahiyat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya global yang kita miliki, kita hanya selamat dari kezaliman global. Tapi tidak selamat dari rincian kezaliman. Kita tidak akan selamat dari rincian kebodohan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ilmuilah ya Muhammad, la ilaha illallah. Padahal Nabi Muhammad sudah berla ilaha illallah. Sudah tegak di atas ilmu dan keadilan yang sangat luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, ilmu Nabi yang sudah sangat luar biasa tentang la ilaha illallah, ini sudah luar biasa sudah. Tapi tetap Allah perintahkan untuk mengilmuinya. Supaya apa? Nilai keadilan yang semakin dalam, semakin sempurna. Nilai ilmunya pun semakin rinci dan semakin luas. Jadi semuanya kembali dalam ini tadi. Kemampuan Furqan membedakan, merinci, mengurai. Sementara janjinya Ibn Arabi, apa? Dia janjinya di mana dia? Asal penjidam kita, kezaliman dan kebodohan. Ibn Arabi di mana dia? Kembali ke asalnya? Tidak. Dia berlumat kezaliman yang berlipat-lipat sudah. Kebodohan yang berlipat-lipat sudah. Sebab sudah diberi ilmu. Diberi ayat-ayat. Diberi hujjah-hujjah. Tapi tetap tidak mampu melepaskan dirinya dari kezaliman. Dari kebodohan. Bahkan semakin zalim, semakin bodoh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa memahami Al-Quran itu adalah inti dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengantar kepada jenjang yang terbaik. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ahli Quran, ahlinya Allah, orang khususnya Allah, mereka ini meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Mereka meyakini bahwa yang namanya pencipta pasti berbeda dengan ciptaannya, tidak menyatu dengan ciptaannya, tidak merangkut ke dalam ciptaannya, bukan keberadaan dia, keberadaan ciptaannya. Ini sangat jelas. Orang Nasara, kata Syekh, kafirnya mereka, tidaklah Allah kafirkan mereka, kecuali karena mereka meyakini Al-Hulul. Menyatunya Rabb kepada Al-Masih, khusus Al-Masih. Terus bagaimana lagi kafirnya, orang-orang yang menjadikan semua ini pada semua makhluk. Bahwa Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. La ilaha illallah. Ini sama semuanya. Ada yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati. Allah masuk ke dalam hati. Ini keyakinan hululiyah. Atau menganggap dirinya sudah mampu menyatu dengan Allah. Atau menganggap dirinya adalah Allah. Dia adalah Allah. Bisa untuk dirangkan tiga ini? Di sini perputaran kata sulul, ittihad, dan wujudiyah. Ini keyakinan. Allah merasuki dia. Ada dalam hati. Atau dia sampai ke dalam jenjang ibadah menyatu dengan Tuhan. Atau kalau wujudiyah melihat semuanya adalah wujud Allah. Ketiga ini sampai ke dalam kesesatan yang paling mengerikan. Lebih sesat daripada orang Nasara. Lebih kafir daripada orang Nasara. Orang Nasara hanya satu, Nabi Isa. Allah menyatu. Terus kalau dua, lebih kafir. Kalau tiga, kalau semuanya. Dan ini keyakinan sangat banyak tersebar di negeri tercinta ini. Negeri yang terbineka tunggal ika. Sangat banyak. Ketika antum tanya, di mana Allah? Allah ada di dalam dada. Tuhan itu ada di dalam hati. Hari Ginanjar bilang, ada God's foot. Afwan kalau salah lah pasti. Ada titik Tuhan di sini. Ahli tarekat, ini pembahasan umum sudah. Kita memiliki sifat-sifat Tuhan yang tinggal kita kembangkan. Semakin hebat, semakin menyatu Tuhan. Kesesatan yang paling susah. Ahli Quran betul-betul yakin antara pencipta dengan yang dicipta tidak akan pernah menyatu. Ahli Quran berkata sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsy istawa. Yang Maha Pengasih itu di atas arsy-Nya tinggi. Thumma istawa alal arsy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Ahli Quran akan berkata, wa huwa al-qahir fawqa ibadi. Ya Allah, al-qahir, tinggi, menundukkan fawqa ibadi di atas semua hamba-Nya. Ahli Quran takut ketika diancam atas keyakinan ini. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Dia yang di atas langit? Ahli Quran, fitrah. Ahli Quran itu sejalan dengan fitrah kebanyakan manusia. Ketika meminta kepada Allah, meminta kepada Dia yang di atas, ya Allah. Orang-orang yang meyakini Allah di dalam hatinya ketika meminta kemana? Itu tidak. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ke sini. Tetap juga sahaja. Dia tidak bisa mengingkari fitrahnya. Bahwa Al-Alim, Al-A'la, yang maha tinggi itu ada di atas. Sangat rendah jamaah keyakinan ini. Buruk. Dengan keburukan yang paling buruk. Busuk. Dengan kebusukan yang paling busuk. Menjijikkan. Dengan kejijikan yang paling menjijikkan. Najis yang paling najis keyakinan ini. Tapi bersamaan dengan itu, di mimbar-mimbar kaum muslimin diceramahkan kenajisan ini. Sandren-sandren kaum muslimin diajarkan kekotoran dan ketakiran ini. Tanya, banyaknya orang yang tidak mengetahui perkara ini. Semuanya karena kesalahan dalam memahami syuhud kauniyah. Ini tantangan berat. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Berhadapan bukan dengan bukan dari kalangan NU yang banyak meyakini hal seperti ini, atau dari kalangan ahli tarekat, aliran kepercayaan, yang banyak meyakini kesesatan yang menyedihkan ini. Saya justru berhadapan dengan kiai, bukan di Sulawesi, tokoh agama yang sudah menulis kitab membantah Barzanji, buku Barzanji, menjelaskan kesesatan kitab Barzanji yang banyak dibaca di Indonesia, terkhusus di Sulawesi. Ini orang yang sudah menegakkan sunnah, memberantas kesyirikan. Tapi dalam keyakinan di mana Allah hancur dengan sehancur-hancur. Dia hadir dalam ceramah saya di sebuah kabupaten bersama dengan banyak murid dan anggotanya. Waktu ceramah, saya menyembuk Allah ke atas. Setelah itu dia bertanya dan berkomentar. Adapun menunjuk itu, dia komentari. Dia tidak senang kalau kita isyaratkan Allah di atas. Akhirnya saya jawab, saya jelaskan, cukup. Selesai pengajian. Pengajian selanjutnya khusus pembahasan itu. Dia tetap hadir. Akhirnya dia mengatakan apa? Dia keterangannya jelas Allah di atas langit. Tapi langit itu di mana? Langit lagi yang dia tidak tahu. Sebab apa katanya? Apa itu? Neil Armstrong. Sudah naik ke bulan tapi tidak menjumpai langit. Coba lihat dalilnya. Dia tidak tahu langit itu di mana. Sementara orang buta saja kita tanya, di mana langit? Orang buta kita tanya di mana langit? Kita tunjuk langit ke atas. Kita hanya punya dua arah. Bumi dengan langit hanya mempunyai dua arah. Atas dan bawah. Kalau untuk penghuni bumi, arahnya banyak. Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Iya. Tapi langit dan bumi arahnya hanya dua. Atas dan bawah. Langit di atas, bumi di bawah. Itu saja yang ada. Dia tidak paham. Lihat mengerikannya. Iya, keyakinan itu. Alifuat rahimahumullah. Terakhir, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ahli Qur'an meyakini. Bersamaan dengan keyakinan di atas, itu keyakinan apa? Keyakinan yang berhubungan dengan penghambaan. Rububiyah. Iya, itu di atas keyakinannya. Mereka meyakini Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah di atas, makhluk di bawah. Iya, Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak akan menyatu. Ini keyakinan rububiyah. Ini masih merupakan keyakinan rububiyah. Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Dan bersamaan dengan itu, mereka lanjutkan. Ahli Quran meyakini bahwa Allah telah memerintah untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Mereka pun taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah melarang untuk maksiat kepadanya dan maksiat kepada Rasulnya. Mereka pun meninggalkan maksiat. Ini ahli Quran. Mereka yakin bahwa Allah tidak mencintai al-fasad, kerusakan. Allah tidak ridha kepada hambanya akan kekafiran. Dan mereka sangat meyakini wajib bagi hamba untuk menyembah Allah dan mentaati segala perintahnya serta meminta pertolongan hanya kepadanya dalam semua perkara itu. Sehingga terkumpullah dua jenjang di sini. Jenjang pemurnian ibadah yang di dalamnya terkandung mentaati Rasulnya dengan jenjang isti'anah, minta pertolongan. Dan dua perkara inilah yang disebutkan dalam surah yang teragung dalam Al-Quran. Suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat. Ayat yang merupakan inti kandungan Suratul Fatihah. Dan Suratul Fatihah adalah inti semua ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, selama kita mengatakan semua ilmu Al-Quran kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengurai ayat ini dalam 3 jilid buku tebal. Jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kitab Madarijus Salikin. Baik, memahami dua perkara ini akan mengantar kepada paham akan hakikat penghambaan yang sebenarnya. Syekh nanti akan jelaskan dua ini. Iya, penjelasan singkat tetapi sangat menakjubkan. Sebentar lagi. Dan sebentar lagi. Iya. Saya ada berapa hari baru sampai. Baik. Sampai di sini selesai. Kita sudah sampai. Kepada apa? Bahwa keyakinan ahli Quran, ahlinya Allah, orang khususnya Allah, itu apa? Bukan hanya meyakini Allah dalam rububiyahnya, tapi meyakini Allah satu-satunya ilahnya. Saya sekarang tambahkan. Saya belum sebut-sebut isti'anah ini. Okay? Saya belum sebut-sebut di awal-awal pembahasan. Nanti di sini disebutkan isti'anah. Saya masukkan ilmu tentang ubudiyah yang benar, itu satu persatu. Disesuaikan dengan jalur pembahasan. Dan ini metode pemaparan yang sangat mirip dengan Al-Quran. Antum baca ayat Al-Quran surah pertama. Antum, kalau antum tidak tahu rahasia pemaparan dalam Al-Quran yang dahsyat luar biasa. Antum akan menganggap harusnya ini Al-Quran dikasih poin-poin saja. Surah ini menjelaskan ini. Supaya kita tinggal hafal ini kandungannya. Al-Quran bukan itu. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika kita baca, kita seolah-olah diajak berbicara. Dituntun kepada kebaikan demi kebaikan. Sadar atau tidak kita sadari, kita akan dituntun untuk memahami kebenaran demi kebenaran itu secara perlahan-lahan. Dengan cara yang paling hebat. Metode Syekh di sini mirip. Mirip. Kalau orang-orang sekarang, yang paling dibanggakan itu, kalau dia apa? Dia simpulkan ini buku, diambil poin-poin kesimpulannya. Iya, simpulan kitab ini inti pembahasannya. Benar, ini inti pembahasannya. Tapi ketika antum buka inti pembahasan itu, antum akan bingung melihatnya. Tidak akan bisa memahaminya. Beda kalau antum langsung baca kitab. Syekh letakkan kesimpulan ini setelah pembahasan ini. Syekh munculkan kesimpulan ini setelah pembahasan ini. Itu mengantar kita untuk semakin bisa memahami. Sementara kalau langsung kesimpulannya, secara kasar, sepertinya mudah. Tetapi hasilnya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara yang diinginkan adalah bagaimana ilmu itu semakin memberi manfaat kepada kita. Ingat, kita sudah sampai ke dalam waqa'ul ubudiyah, dalam makna al-ab yang berhubungan dengan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, sangat terikat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenjang ibadah yang di dalamnya terkandung ay'budu wa yuti'u amra, dua ya. Ay'budu wa yuti'u amra. Ini jenjang ibadah. Ibadah kepada Allah dan taat terhadap Rasulnya. Kemudian isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.